hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Diriku telah melangkah lugu memberi bimbang di hatinya. Ku tahu engkau telah berdua, tak mungkin ku rasa melepas kasih antara kita. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu ke cinta kita yang kau kira selamanya.